Belum cukupkah sayang kau menyakiti aku? Belum puaskah kau buatku menangis? Kamu yang mendustai, kamu mengkhianati, kamu yang melukai. Sudah cukup, cukup, cukuplah. Oh no, no debat, no debat sayang, kita cukup sampai. Cukup.